السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwani, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang dicintai Allah, di antara amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala senang pada amalan tersebut, ialah himaratul masajid, ialah menghidupkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadu al-biladi ila Allah aswaquha." Negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di satu negeri adalah pasar-pasarnya. Ikhwani fiddin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita mengagungkan rumah Allah, untuk kita membangunnya, untuk kita senantiasa memeliharanya. Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh." Di rumah Allah Subhanahu wa taala, cahaya-cahaya tersebut terdapat pada rumah Allah yang Allah izinkan untuk diangkat. Dijelaskan oleh ahli tafsir, yang dimaksud adalah dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di antara fungsinya Allah menyatakan wa yuzkara fiha ismuh, disebutkan di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, yang kemudian manusia bertasbih kepada Allah di dalamnya di pagi hari dan malam hari, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Di rumah-rumah Allah tersebut terdapat orang-orang yang menghidupkannya, yang tidak membuat mereka lalai perniagaan mereka, yang tidak membuat mereka lalai perdagangan jual beli mereka, dan mereka senantiasa menegakkan sholat, dan mereka juga membayar zakat, serta mereka adalah orang-orang yang takut terhadap satu hari yang dimana hari tersebut merupakan hari yang menggoncangkan pandangan mereka dan hati-hati mereka, yaitu hari kiamat, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi mereka. Allah menyatakan liyajziyahumullah ahsana ma amilu, Allah memberikan balasan kepada mereka yang terbaik atas apa yang mereka lakukan. Tidak cukup di situ, barakallahu fikum, Allah menambahkan qala wa yazidahu min fadlih, Allah tambahkan dari keutamaannya. Dan ayat ini diakhiri dengan firman Allah, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, dan Allah azza wa jal memberikan rizki kepada siapa saja dari hamba-hambanya dengan tanpa hisab. Artinya, barakallahu fikum, ketika seseorang dalam rangka menghidupkan masjid, melakukan sholat berjamaah di dalamnya, dan menghadiri durusul ilmiah dan muhadharat-muhadharat, yang demikian itu tidak akan membuat mereka miskin. Bahkan Allah yang berjanji, Allah memberikan rizki kepada manusia, dan ketika mereka mau mendatangi perintah Allah, Allah janjikan Allah akan berikan rizki dengan tanpa hisab. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Menghidupkan masjid ada dua macam. Yang pertama, yang disebut dengan imaratun hissiyah, yaitu menghidupkan masjid secara hissi yang dapat dilihat dan dapat dirasakan, yaitu dengan seseorang membangun masjid atau turut andil walaupun sedikit di dalam pembangunannya, serta memelihara rumah-rumah Allah, memelihara bagian daripada masjid, yang demikian ini pun termasuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada imaratun ma'nawiyah, menghidupkan rumah Allah secara maknawi, yang maknanya seseorang melakukan ibadah kepada Allah di rumah-rumah Allah, seseorang hadir di majelis-majelis ilmu di dalamnya, seseorang melakukan sholat, zikir dan seterusnya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman yang menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang menghidupkan rumah-rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka pun menegakkan salat, mereka pun membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah azza wa jal. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka harapannya mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Setidaknya barakallahu fikum, dari ayat yang mulia ini kita mengetahui ada dua hal penting. Yang pertama, bahwasanya Allah menggunakan lafaz innama, yang di mana lafaz tersebut berfaedah untuk membatasi. Artinya hanya mereka yang beriman kepada Allah yang menghidupkan rumah-rumah Allah. Artinya di antara tanda orang yang beriman adalah mereka senantiasa menghidupkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam akhir ayat ini menyatakan fa'asa, dan dijelaskan oleh para ulama asa yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kewajiban bagi Allah. Artinya di antara kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang mau menghidupkan masjid. Dan di antara tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang mau untuk menghidupkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menghidupkan masjid dengan membangunnya atau menyisihkan sedikit hartanya untuk pembangunan masjid besar ataupun kecilnya, maka mereka dijanjikan dengan nikmat yang besar di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum, kenikmatan yang ada di dunia tidak bisa seorang pun membayangkan bagaimana besarnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan rumah bagi mereka-mereka yang menghidupkan masjid, bagi mereka yang mendirikan rumah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa bayangkan rumah yang terbaik di dunia ini tidak bisa menyamai rumah yang dibangun oleh Allah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun, maka seseorang tidak mengetahui nikmat-nikmat yang tersembunyi yang diberikan di surga sebagai balasan untuk mereka atas apa yang mereka lakukan. Di dalam sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qala Allah, Allah menyatakan a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak terpetik sedikit pun di benak mereka kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan yang ada di surga. Ini adalah hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an yang terdapat di dalamnya janji Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas, maka Allah akan bangunkan rumah di surganya Allah, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir, di sana ada tambahan kamab hasi qatatin, yaitu sebesar sarangnya burung. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ini adalah gambaran sekecil apapun yang kita berikan untuk membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ganjarannya adalah surga. Kaidah dijelaskan oleh para ulama, idhamil jaza, besarnya balasan, yadullu ala fadlil amal, menunjukkan kemuliaan amalan tersebut. Maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang membangun masjid. Berbahagialah bagi mereka-mereka yang turut andil di dalamnya walaupun sedikit. Berbahagialah bagi mereka-mereka yang menghidupkan rumah Allah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. tidak lain, mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana di dalam Sahih al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan sab'ah, 7 golongan, yudhilluhumullah yaumul qiyamah, yang akan diberikan naungan Allah pada hari kiamat, fi yaumin la dhilla illa dhillih, di hari yang tidak ada kenikmatan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terus menerus senantiasa berhubungan dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasannya meletakkan perhatian terhadap rumah Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Satu ketika di dalam Sahih Muslim diceritakan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat nakhamah fi jidaril masjid, melihat cairan yang keluar dari hidung atau mulut manusia di tembok masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan dengan tangannya sendiri. Kemudian Rasulullah pun juga memuliakan orang-orang yang senantiasa memelihara rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika Abu Hurairah menyatakan datang ada seseorang yang hitam, yaitu budak au imra'ah sauda, atau wanita yang hitam, yang mempunyai kebiasaan kana yakumul masjid, yaitu membersihkan masjid. Satu ketika tidak terlihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditanyakan kepada sahabatnya, qalu mata ya Rasulullah, orang tersebut telah wafat ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, dalluni ala qabrih, tunjukkan aku ke kuburnya. Maka Rasulullah beranjak bergegas datang ke kuburnya, fasalla alaih, dan disolati oleh Rasulullah SAW. Bisa kita lihat barakallahu fikum, dengan satu amalan saja, satu amalan yang mulia yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dimuliakan orang tersebut karena orang tersebut istiqamah di dalam membersihkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya barakallahu fikum, wajib bagi kita semua untuk memperhatikan anak-anak kita agar mereka terdidik dan terbiasa di dalam memelihara rumah Allah, agar mereka terdidik dan terbiasa dengan tidak mengotori rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian barakallahu fikum, di antara perkara yang termasuk bagian daripada imaratul masajid adalah dengan kita melakukan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah. Dengan kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan mengadakan halaqah-halaqah Quran di dalamnya, serta mengajarkan ilmu-ilmu syar'i di dalamnya. Ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam semenjak dari awalnya menghidupkan dan membangun masjid. Di sana masjid menjadi tempat untuk belajar dan mengajar. Para sahabat mengambil Al-Quran dari Rasulullah SAW di rumah Allah. Begitu juga mereka mendengar taujihat dari Rasulullah SAW kebanyakannya di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masjid-masjid yang lain. Bahkan Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam memotivasi umat ini untuk senantiasa menghadiri masjid dan belajar di dalamnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajarinya kecuali mereka dikaruniai ketenangan, kecuali mereka diliputi oleh rahmat Allah, kecuali malaikat pun ikut bersama mereka berkeliling dengan mereka di rumah Allah dan mereka pun disebut-sebut di sisi Allah. Ini adalah motivasi dari sebaik-baik manusia Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk kita senantiasa duduk dan belajar di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, di antara perkara yang harus kita perhatikan untuk rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menghidupkan rumah Allah dengan tauhid dan menjauhkan rumah Allah dari berbagai macam jenis kesyirikan, dan menghidupkan rumah Allah dengan sunnah di dalam segala perkaranya, baik itu sholatnya kita, baik itu mimbarnya, dan berbagai macam perkara yang terkait dengan ibadah, maka disesuaikan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang memperingatkan umatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah mengingatkan, la'anallahu al-yahud, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kemudian diantara perkara yang harus kita perhatikan, bahwasanya wajib kita tahu, rumah Allah dibangun, rumah Allah didirikan untuk berzikir kepada Allah, maka harus disucikan dari berbagai macam bentuk jual beli. Begitu juga dari berbagai macam pencarian barang yang hilang, karena yang demikian ini dilarang. Masjid tidak dibangun untuk yang demikian. Begitu juga di antara adab yang harus kita perhatikan barakallahu fikum, untuk kita memasuki rumah Allah dengan sebaik-baik pakaian yang kita miliki. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan yang terbaik kalian miliki untuk memasuki masjid. Begitu juga di antara adab yang harus kita perhatikan adalah kita tidak duduk di rumah Allah kecuali kita telah sholat dua rakaat dengan sholat tahiyatul masjid. Di dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain." Hendaklah kalian duduk ketika kalian akan masuk masjid dengan dua rakaat, untuk melakukan salat dua rakaat dengan salat tahiyatul masjid. Kemudian di antara adab barakallahu fikum, apapun yang ada di masjid di rumah Allah, baik mejanya, baik mushafnya, baik kipas anginnya, mikrofonnya dan seterusnya, yang ada di rumah Allah adalah wakaf lillahi ta'ala, merupakan wakaf yang harus dijaga, tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi siapapun itu. Maka ini yang harus diperhatikan. Kemudian di antara adab yang harus kita perhatikan untuk kita tidak mengangkat suara sehingga mengganggu orang-orang yang sholat di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imamul Bukhari rahimahullah meletakkan satu bab di dalam kitab sahihnya, bab raf'us shaut fil masajid, bab mengangkat suara di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian beliau memasukkan athar dari sahabat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, Satu ketika Yazid menceritakan, kuntu qa'iman bil masjid. Aku berdiri di masjid, yaitu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasabani rajulun. Maka ada orang yang melemparku dengan kerikil. Maka ketika aku melihatnya, fa'idha bihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka di sana aku melihat Umar ibn al-Khattab, kata beliau. Faqala, fa'tini bihadain. Datangkan dua orang ini, wahai Sa'ib. Maka didatangkanlah dua orang kepada Umar ibn al-Khattab. Faqala, man antuma, au min aina antuma. Siapa kalian? Atau dari mana kalian? Qala, min ahli Taif, kami dari negeri Taif. Maka Umar ibn al-Khattab memperingatkan mereka, lau kuntuma min ahlil balad, jika kalian berdua adalah orang sini dari penduduk negeri Madinah, la auja'tukuma, niscaya aku akan memukul kalian berdua. Sebabnya apa? Tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulillah, karena kalian mengangkat suara kalian di rumah Rasul, di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ثم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.